Baik. Sekarang pelajaran yang berikutnya dhammah. Apa makna dhammah? Makna dhammah apa? Makna dhammah apa? Naam. Dhammah bukan bermakna mencucu, tidak. Ya, dhammah artinya menghimpun. Ya, jadi bibir terhimpun. Yadhum, ya, ini kan menghimpun tangan, yadhum. Ya, dhammah menghimpun bibir. Ya, yang penting terhimpun, ya, tidak harus dimajukan. Enggak. U. U. Aywa. Coba kita baca huruf ini dalam keadaan dhammah. U. Bu. Tu. Ya. Baru tiga, capek ya. Sampai ya. Nah, capek. Baik, nah apa? Su. Ju. Hu. Hu. Du. Zu. Ya, sambil sesekali dikembalikan. Kalau gini terus capek. Ya. Baik. Pelan-pelan. Makanya kita awalkan fathah karena paling sederhana. Fathah tinggal buka saja. Kasrah agak berat, harus turun, tengahnya naik. Dhammah yang kita akhirkan karena yang paling berat. Zu. Ru. Zu. Su. Shu. Su. Lu. Tu. Zu. Ru. Ru. Fu. Tu. Tu. Lu. Mu. Nu. Wu. Hu. U. Yu. Ya. Berat tapi insya Allah kalau kita ikhlas, ya, kita mengharapkan sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah dhammah. Fathah, kasrah, dhammah. Selesai pelajaran juz pertama. Baik. Nah, coba kita lihat halaman 46. Ya, apa ya, lompat-lompat. Mudzakarah huruf berharokat dhammah. Mudzakarah artinya apa? Evaluasi. Jadi pada halaman-halaman akhir ini ada evaluasi, ya, mengevaluasi apa yang telah kita pelajari, bagaimana kita melafalkan huruf dengan benar sesuai dengan makhrajnya, dan kita untuk sementara baru mengenal sifat isti'la. Sebenarnya huruf punya sifat banyak, ya, namun cukup untuk juz pertama kita belajar mengenal sifat isti'la, ya, yang ada pada beberapa huruf, yaitu ho, ro, ko, so, do, to, wo, ditambah tadi huruf ro. Coba kita baca halaman 46. Qatalahu. Famakatha. Wamala'ahu. Warusulahu. Fatarakahu. Wa'akhadati. Wa'akhadati. Wa'thuluthahu. Wa'thuluthahu. Fawakazahu. Fawakazahu. Laja'alahu. Laja'alahu. Afahasiba. Afahasiba. Linuriyaka. Liyuriyahu. Liyuriyahu. Warajilika. Warajilika. Warusulihi. Warusulihi. Razaqahumu. Razaqahumu. Faqatalahu.